Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudatsatuha fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa kembali bersama-sama memahami dari apa yang telah datang dari Islam, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan ini insya Allah Taala kita manfaatkan waktu yang ada untuk bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersama-sama memahami tafaqquh bid-din, ya. Kita meluangkan dan menyempatkan waktu karena memang waktu itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Karena kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan modal, ya. Jangan sampai seorang sudah diberi modal, modal tidak dimanfaatkan. Padahal modal itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu modal waktu, sempat, sehat yang diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan nikmatani, ada dua nikmat yang Allah sifat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dengan dua nikmat tersebut. Makhbunun fihima kasirun minannas. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan bahwa banyak di antara manusia yang melalaikan, melupakan, tertipu, ya. Dengan modal yang besar ini digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa membawa kebaikan. Dua nikmat itu kata beliau adalah sihatu wal farah. Semoga kita pada kesempatan ini bersama-sama mengkaji dan memahami, diterima oleh Allah. Ya, amalan kita diterima oleh Allah sebagai amal yang ikhlas, yang akan bermanfaat di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat nanti sesungguhnya Allah mengkhabarkan, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan pada hari kiamat nanti harta dan anak sudah tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya. Baik selamat dari riya, dari syirik, dari tidak ikhlas. Ya. Maka barakallahu fikum. Walaupun dengan segala kesibukan kita di siang hari ini, insya Allah kita terus melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita, gitu ya. Iya, Ustaz. Dan terakhir sampai apa kemarin? Hajar apa ya? Hajar, Ustaz. Hajar ya. Iya. Apa hajar itu? Memboikot saudaranya, Ustaz. Iya. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Ustaz. Sudah diterangkan kemarin asal hukum hajar kepada saudaranya se-Islam, yaitu meninggalkan saudaranya, tidak mengucapkan salam ketika bertemu, ya, karena sebab perkara-perkara pribadi, urusan pribadi, urusan kemarahan pribadi sifatnya, ketika bertemu saling menghajar, tidak mau memberi salam. Maka ini asal hukumnya adalah tidak boleh, ya. Sebab hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa, bertemu, ucapkan apa? Salam. Salam. Nah, ini orang kalau lagi hatinya lagi krodit, apa namanya? Ada perkara yang tidak cocok, kemarahan. Kadang kemarahan karena sebab pribadi, ketemu tak mau ngasih salam. Nah, ini namanya menghajar saudaranya. Asal hukumnya tidak boleh, ya. Kemarin ada yang sempat bertanya, gimana Ustaz kalau ketemu dengan orang non muslim? Di sini kan menghajar saudara muslim tidak boleh. Gimana kalau ketemu dengan non muslim, orang Nasoro misalkan, kita ngasih salam enggak? Enggak, Ustaz. Oh, enggak ya. Nah, itu bukan termasuk menghajar. Sebab pertama hadis ini memang tidak boleh menghajar saudara se-Islam. Yang kedua, memang ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim, muslimah ketika bertemu dengan non-muslim, tak Nasoro, tak Yahudi, ya. Untuk kita mengawali mengucapkan apa? Salam. Itu tidak boleh, ya. Nah, kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada mereka, ya. Misalkan ada orang tetangga kita orang Nasoro, ya. Maka kita tidak boleh mengawali mengucapkan apa? Salam. Ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mendahului kita salam, gimana? Ada orang Nasoro, rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka kita cukup mengucapkan wa'alaika. Gitu ya? Wa'alaika. Ini bahasanya insyaallah nanti di belakang insyaallah. Mudah-mudahan bisa sampai. Baik. Dan kemarin sudah disebutkan, barakallahu fikum, ancaman-ancamannya ya. Iya, saya ingat. Insyaallah. Apa ancaman yang pertama? Berdosa, Ustaz. Berdosa. Siapa yang berdosa? Orang yang tidak membalas salam. Iya, orang yang diberi salam karena lagi hatinya lagi krodit, enggak cocok, marah, lalu dikasih salam, enggak mau jawab salamnya. Padahal yang temannya ini sudah mau damai. Ya. Mungkin sudah mau damai. Sudah mengucapkan salam, malah tetap disikapi. Wajahnya lengos. Tidak mau menjawab salam. Ini yang dosa yang tidak menjawab salam. Yang kedua? Diancam neraka. Sana. Diancam masuk neraka. Yakni seorang muslim yang memboikot saudaranya se-Islam lebih dari 3 hari. Maka itu kalau mati, matinya masuk neraka. Wal iyadu billah. Hadis Abu Dawud kemarin ya. Terus apa lagi kemarin? Hah? Yang ketiga apa kemarin? Hah? Seperti orang yang membunuh saudaranya ya. Siapa yang menghajar saudaranya setahun, bahwa kasafki damihi. Gambarannya seperti orang yang mengalirkan darah saudaranya. Ya, itu yang terakhir. Siapa yang menghajar, membekot saudaranya setahun, bahwa kasaf kidamihi, maka orang itu seperti mengalirkan darahnya. Hadis Abu Dawud bi isnadin sahih ya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 6581. Juga di dalam As-Sahihahnya nomor 928. Ya. Karena kadang ada ketidakcocokan mungkin antara seorang wanita dengan mertua, ya. Saya contohkan kemarin. Karena tidak cocok perkara duniawiyah. Akhirnya apa? Membekot mertuanya. Setahun tidak mau ketemu. Ya. Ketika dinasihati sana, ziarah, silaturahmi. Ya. Malah marah. Suaminya dimarahin itu. Ya. Padahal mungkin permasalahannya permasalahan duniawiyah. Ya. Bukan perkara agama. Ya. Bukan perkara-perkara yang memang dibolehkan dalam agama, maksud saya. Maka hendaklah berhati-hati. Sebab menghajar setahun itu sama halnya seperti mengalirkan darah saudaranya. Terus yang keberapa sekarang? Masuk yang keempat, ya? Iya, Ustaz. Nah, yang keempat. Poin yang keempat, bahwasanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis." Pintu-pintu jannah dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Bayuh faru likulli abdin la yusriku billahi syai'an. Maka diampuni, ya, bagi setiap hamba yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Illa rajulan. Kecuali seorang yang kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Kecuali seorang antara dia dengan saudaranya ada sahna, jengkelan, kemarahan. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan, apa katanya? Andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu atau tunda dulu sampai ditunda oleh Allah sampai dua orang ini saling berdamai, ya. Tunggu sampai kedua orang ini apa? Berdamai. Hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Para pendengar sekalian, jadi yang namanya menghajar ini menghalangi datangnya ampunan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan bagi hamba yang dia tidak berbuat syirik, ya, bersyukur kepada Allah karena bebas dari berbuat syirik. Namun dia harus takut kalau sampai dia kepada sesama masih ada tertanam kejengkelan, dendam, kemarahan yang menyebabkan keduanya saling menghajar. Ya. Masya Allah, hamba-hamba yang bertauhid, hamba-hamba yang tunduk dengan sunnah. Namun tidaklah takut. Jangan sampai ada pintu celah yang menyebabkan ternyata Allah menunda, ya, kebaikan yang diberikan kepada kita dengan sebab kita tidak mudame. Ya. Berdamailah, ya. Takutlah kepada Allah Ta'ala akan datangnya murkanya. Sebab pintu-pintu jannah dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Ya, tertutup bagi mereka yang masih apa? Terjadi apa? Masih terjadi saling baikot. Baikot. Barakallahu fikum. Sampai demikian ancamannya. Ya. Dalam hadis Muslim. Sehingga barakallahu fikum. Hendaklah kita menjaga diri. Jangan sampai mengucapkan, melakukan satu hal yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan di antara sesama manusia yang menyebabkan munculnya syahna, kejengkelan tadi. Ya. Maka pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang terakhir yang perlu dibahas dalam hadis ini, bahwasanya saling membaikot ini ancamannya berat. Ya. Lalu di sini disebutkan beberapa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan daripada menghajar saudaranya se-Islam. Yang pertama, mafasid. Ya. Menghajar tanpa hak, menghajar, membaikot bukan di atas jalan kebenaran, bukan di atas bimbingan ilmu. Ya, nanti ada pembahasan kapan orang boleh menghajar, meninggalkan orang. Ya, siapa mereka dan bagaimana caranya? Ya, itu sudah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kerusakan menghajar itu bahwasanya menghajar itu termasuk kabairi dunub, termasuk dosa-dosa besar. Eh, termasuk dosa besar dengan ancaman-ancaman yang sudah lewat tadi. Diancam masuk neraka seperti membunuh saudaranya. Ya, insyaallah. Yang kedua, annahu sababu li'adami ghufrani dzunub. Kerusakan yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari menghajar, bahwa menghajar itu salah satu sebab tidak didapatkan ampunan dari dosa-dosa. Jadi, pintu jannah dibuka setiap hari Senin dan Kamis, amal-amal sholat dihadapkan kepada Allah, pintu jannah dibuka pada hari Senin dan Kamis, setiap dosa diampuni bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik, kecuali orang yang saling apa tadi? Menghajar. Barakallahu fikum. Yang ketiga, bahwasanya itu termasuk khutwah min khutwati syaitan. Termasuk perangkap langkah-langkahnya setan. Dan kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Dalam surat Al-Baqarah 168. Saya dilihat di sana. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Kenapa? Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata. Setan tidak akan menyuruh kebaikan. Tapi yang namanya setan selalu menyuruh apa? Kejelekan, kekejian, berusaha membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ahlu sunnah sedang enak-enaknya belajar, mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah. Jangan dikira tidak akan muncul setan. Kadang muncul syaitan minal jinnati wan nas. Ini memang salah satu langkah-langkah setan menimbulkan bermacam-macam kekacauan. Nah, di antara langkah-langkah setan adalah menebarkan perpecahan di antara kaum muslim. Ya. Jadi bukan perpecahan namanya kalau orang mengamalkan Islam di atas Islam yang benar. Dan di antara langkah setan disebutkan dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, inna syaitana qad ayisa ayyabudahul musallim. Sesungguhnya syaitan itu berputus asa. Ayyabudahul musallun, dari orang-orang yang sholat. Ya. Setan itu merasa berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Dalam riwayat di Jasiratul Arab. Walakin bitahris bainahum. Namun syaitan akan selalu, warakallahu fikum, menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum menghajar saudaranya. Saya ulangi bahwasanya syaitan, mereka akan berusaha barakallahu fikum menyebarkan kerusakan-kerusakan, dan di antara kerusakan yang disebarkan oleh mereka adalah menyebarkan tahriz, permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Yakni ketika orang sedang beribadah kepada Allah, jangan dikira tidak datang syaitan supaya ibadah kita dirusak. Syaitan akan bikin bermacam-macam kerusakan. Antara lain di antaranya adalah menyebarkan tahriz, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, sehingga kalau orang sudah menghajar, berarti dia masuk kepada salah satu perangkap syaitan. Ya. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan, wal'iyadu billah. Dan yang keempat, barakallahu fikum, menghajar itu salah satu bentuk qat'ul arham, memutus kasih sayang. Ya. Dan apabila yang dihajar itu kerabat, masih hubungan kerabat, berarti dia memutuskan kasih sayang silaturahmi dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Ya. Dan ini banyak terjadi. Seorang wanita, barakallahu fikum, jangan sampai karena urusan-urusan pribadi dengan iparnya, atau mungkin dengan saudara suaminya, atau dengan mertuanya, atau seorang suami juga demikian. Jangan sampai karena urusan pribadi, yang sifatnya pribadi, lalu menjadi sebab hilangnya kasih sayang sesama muslim. Ya. Seorang suami tidak cocok dengan mertuanya, misalkan menghajar. Atau sebaliknya, seorang muslim tidak cocok dengan anak mantunya, menghajar. Padahal pribadi, masalah-masalah yang pribadi, ya, duniawi. Sehingga saling bertengkar, mengakibatkan saling menjauh, menghajar. Ketemu tidak mau ngasih salam, ya, membuang muka. Nah, ini termasuk bentuk memutuskan kasih sayang. Kemudian poin yang kelima, barakallahu fikum, di antara kerusakan-kerusakan menghajar ini akan menjadi sebab munculnya kekotoran, kekeruhan di dalam hati seorang. Di antaranya adalah kedengkian. Ya. Kedengkian akan muncul tertanam di hati seorang muslim. Ya. Dia akan marah kepada saudaranya yang menghajarnya. Ya, dia akan muncul perasaan, bisa jadi kedengkian muncul, ya, setelah itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang doa orang-orang yang saleh, wala taj'al fi qulubina hilan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami hilan kedengkian, ya, kepada dendam, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha kasih sayang. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ya. Sehingga kedengkian, dendam yang ada pada diri seorang muslim, ini kadang muncul diakibatkan, ya, diakibatkan apa tadi? Saling menghajar, ya, satu sama lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, hilangkan dendam di dalam hatiku. Ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, seharusnya selalu menjaga hati kita agar jangan sampai muncul sifat-sifat yang demikian. Dan ini merupakan salah satu di antara sebab kerusakan-kerusakan menghajar saudaranya, ya. Sehingga kadang sebagian orang yang baik, tapi apa? Ditipu oleh syaitan menghajar saudaranya se-Islam. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya jam berapa itu? Iya, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Poin yang berikutnya, menghajar ini menghancurkan hak seorang muslim. Sebab kaum muslimin satu sama lain itu adalah aulia. Apa itu aulia? Penolong, pembela, ya. Jangan sampai kita seorang muslim barakallahu fikum tidak mau menjadi penolong dan pembela saudaranya. Disebutkan dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka dengan yang lain itu aulia, penolong, pembela, ya, pelindung, saling membela, saling melindungi, saling menyayangi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling memerintahkan yang ma'ruf, yang baik. Perkara yang sunnah, perkara yang tauhid. Perintah-perintah yang di atas Islam diperintahkan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah segala kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan. Ya. Dicegah, diingatkan, itu tanda sayang. Jadi tanda orang sayang itu memerintah yang baik, mencegah orang lain jangan sampai masuk neraka. Neraka kan itu ya? Iya. Nah, bukan namanya sayang saudaranya mau jatuh, biarkan aja. Dibiarin. Itu sayang bukan? Enggak sayang, Ustaz. Enggak sayang, cuek namanya. Itu orang cuek namanya. Cuek ya? Iya, Ustaz. Saudaranya lagi naik motor, di depannya ada apa namanya lubang, nah lihat aja dia mau masuk lubang, nah, malah dibiarin. Jadi ingatkan, awas di depannya ada lubang, nanti jatuh. Itu bukan orang baik, membiarkan saudaranya terjatuh kepada kebinasaan. Kita sayang kalau saudara-saudara kita kok sampai masuk jurang neraka, ya kasihan. Kita kasihan kalau sampai melihat saudara kita sendiri, apalagi keluarga sendiri, na'am, di hari kiamat nanti tidak bersama kita. Kalau kita bersenang-senang di surga, alhamdulillah. Apa tidak sayang? Kalau kita lihat anak kita, istri kita di neraka, gimana coba? Sedih. Sedih. Maka seorang mukmin satu sama lain adalah aulia, penolong, pembela, ya, kekasih, dan mereka itu selalu beramar ma'ruf mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. At-Taubah ayat 71. Ya. Mereka mentaati Allah satu sama lain, saling tolong-menolong bagaimana saudara kita bisa taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengenal tauhid, mengenal Islam. Ya. Wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, bagaimana saudara kita ngerti sunnah, bimbingan rasul yang benar kayak apa, ya. Seperti apa ajaran Nabi SAW. Kita dalam rangka sayang kepada saudaranya, maka kemudian dia itu berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, orang-orang yang sifatnya seperti itu, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Jadi, tidak ada yang lebih baik kecuali dengan segera bertobat dari menghajar saudaranya. Bagaimana mau dikasih ilmu, mau ketemu, buang apa? Buang muka, Pak. Dikasih salam aja, tidak mau. Bagaimana ilmu akan sampai ke dia? Atau kita tidak mengasih salam, bagaimana kita akan sampaikan ilmu? Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar? Sementara kalau ketemu dengan saudaranya apa? Tidak mengasih salam. Nah, ini menghajar. Mana kasih sayangnya? Boleh menghajar tadi hanya sampai 3 hari. Ya, itu kalau perkara-perkara duniawiyah, perkara pribadi yang mungkin tidak cocok satu sama lain. Ada pembahasan berikutnya insyaallah bagaimana makna al-hajar ya, dan bagaimana cara mengetahui dengan benar pengertiannya dan penjelasan para ulama berikutnya insyaallah kita kaji lain waktu insyaallah. Ya, sudah cukup apa ya? Saya kira cukup sampai di sini, segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.